Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf. Ayat berapa? 1 Sulaiman. Ayat berapa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم قال يا قوم لقد أبلغتم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحب الناصحين. Maka berkata sekelompok orang, alladzina istakbaru min qawmi, para pembesar-pembesar yang sombong dari kaumnya, ru'asa wal asyraf alladzina takabburu 'anil haqq, para pembesar, orang-orang yang memiliki kedudukan, pangkat, yang sombong terhadap al-haq, tidak mau tunduk kepada al-haq, berkata kepada orang-orang yang lemah, walamakan al-mustad'afun laysa kulluhum mu'minin, ketika orang-orang yang lemah, mereka bukan semuanya adalah dari kalangan orang-orang yang beriman. Lalu mereka katakan, liman amana mihum, terhadap apa yang mereka imani, ta'alamuna anna saliha mursalun mirabbih. Apakah kamu mengetahui bahwasanya saleh, apakah benar-benar diutus oleh Allah ataukah tidak? Maka orang-orang yang lemah dari kalangan mereka mengatakan, inna bima ursila bihi mu'minun, sungguhnya kami dari apa yang diutus oleh Allah, kami beriman terhadap apa yang diutus kepada kami, min tauhidillah, dari mentauhidkan Allah wal khabar anhu, dan khabar darinya, wa amrihi wa amruhu wa nahyuh, perintah dan larangannya, yang datangnya dari Allah, kami beriman seluruhnya. Qala alladzina istakbaru, berkata orang-orang yang sombong dari kalangan mereka, para pembesar, yang memiliki kedudukan, pangkat dan yang semisalnya, inna billadzi amantum bihi kafirun. Sungguhnya kami mengkufuri terhadap apa yang kalian imani. Hamalahum al-kibur an la yanqadu lil haqq alladzi qala lahum ad-du'afa. Faktor terbesar pendorong mereka sombong, tidak mau tunduk kepada al-haq, yang mana orang-orang lemahnya tunduk dan patuh kepada al-haq. Fa'aqarun naqah, maka mereka menyembelih unta tersebut. Lati tawa'adahum inna mausia inna in masuha bisu'in ayusibahum azabun alim. Yang mana sudah diancam kepada mereka kalau seandainya mereka menyembelih unta tersebut, maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih. Wa ta'u an amri rabbihim, maka mereka khashawan, sombong, keras kaku terhadap perintah Allah. Mustakbaru an amri, sombong, tidak mau tunduk pada perintah Allah. Lazimin al-laziman ata'anhu adaqahul azab al-sharid, azab al-sharid. Terhadap mereka-mereka yang melampaui batas, mereka-mereka yang bermusuhan terhadap al-haq, memusuhi al-haq, maka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. La jaram, pasti itu. Ahallallah bihim nikal, malam yahil bighairihim, pasti mereka akan ditimpakan malapetaka, bencana yang tidak ditimpakan pada orang-orang sebelum mereka. Waqalu, dan mereka mengatakan, hadhil af'al mutajarri'ina ala Allah, perbuatan ini yang lancang terhadap Allah, berani melawan Allah, mu'ajizina lah, menantang Allah, ghair mubalin bima fa'alu, tidak memperhatikan dari apa yang mereka perbuat. Bal muftakhirina biha, bahkan mereka sombong terhadapnya. Ya saleh, wahai saleh, itina bima ta'iduna, datangkanlah azab kepada kami sebagaimana engkau janjikan kepada kami. In kuntum minas salikin, inal azab. Itu pun kalau seandainya kamu adalah termasuk orang-orang yang jujur, akan datang azab. Maka dijawab oleh Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, kasih waktu, ya kasih waktu, semuanya ada timingnya, ada waktunya. Silakan bersenang-senang 3 hari, silakan. Tamatta'u fi darikum, silakan kalian bersenang-senang di rumah kalian. Thalathata ayyam, 3 hari. Diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa'dun ghair makdzub. 3 hari ini adalah wa'd, janji dari Allah. Nah, yang tidak bisa didustakan lagi. Akhadzatuhum rajfah, asbahu fi darihim jathimin. Maka setelah 3 hari mereka disiksa, diazab, yaitu dengan gempa. Fasbahu fi darihim jathimin, maka mereka di pagi harinya di rumah-rumah mereka mati bergelimpangan mayat-mayat mereka. Ala rukubihim qad abadallah wa qad ta'ada birahum. Di rumah mereka, di kendaraan mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menghancurkan mereka. Fatawalla anhum Salih alaih salatu salam ina ahallallah bihimul azab. Maka Nabiullah Salih alaih salatu salam berpaling dari mereka ketika ditimpakannya azab. Waqala muhatiban lahum tawbiqan wa itaba. Maka Salih mengatakan kepada mereka dalam rangka mengejek dan mencela mereka setelah dibinasakan, dihancurkan, diazab oleh Allah. Wa ya qaum, wahai kaumku, laqad ablaghtukum risalat Rabbi. Sungguhnya aku telah menyampaikan risalah Rabbku. Wa nasahtu lakum, dan aku sudah menasihati kalian. Ay jami ma'arsalani Allah bihi ilaikum. Aku sudah menyampaikan seluruh risalah yang Allah sampaikan kepadaku. Aku sampaikan kepada kalian. Ablaghtukum bihi wa harastu ala hidayatikum. Sudah aku sampaikan kepada kalian dan aku sudah bersemangat berusaha, nah, untuk memberikan hidayah kepada kalian. Wa ijtahadtu fi sulukikum as-siratal mustaqim wad-dinal qawim. Dan aku sudah bersungguh-sungguh di dalam menempuh jalan yang lurus dan agama yang lurus. Walakin la tuhibbun nasihin, akan tapi kalian tidak suka, bahkan membenci orang-orang yang memberikan nasihat. Sombong, tidak suka. Nah, rasa hebat dengan hartanya, dengan kedudukan, dengan pangkatnya. Baradatum qalan nusaha, bahkan kalian bantah nasihat-nasihat tersebut, kalian tolak, kalian musuhi. Wa ta'atum kur syaitan rajim. Sebaliknya, kalian malah mengikuti syaitan yang terkutuk. Waliyadzubillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.